saat itu takut mencari makna. Tumbuhkan rasa yang sesakkan darah. Ingatkan kau kepada Tuhan.

harus bagaimana untuk raba mimpi atau nyata dan berakan nasaran suasana dalam rangka sayang atau cinta yang sebenarnya. Dan bangunkanlah aku dari buta mataku, jangan pernah lepaskan aku untuk tenggelam di dalam mimpiku. Ketika aku bertemu denganmu, dalam hatiku terseduh, tanganku tergenggam menahan haru, mataku tak lepas darimu, walaupun ku sendiri. sepertinya mampu mengubah dunia yang terasa begitu hampa. Semuanya sirna tanpa cinta. Ku telah lupa arti kerinduan, dan ku mengerti yang ku cari. Oh, bukanlah cantikmu yang ku cari.

Dalam suka ku percaya kau kan bisa menemani dengan cinta. Dalam duka ku bertanya bagaimana dalam hatimu bicara. Dan saat hilang nafasmu, ku kan ada, ku di sana menemanimu selalu. Dalam cinta, ku bertanya sampai mana rasa ini kan dicoba. Tak percaya di saat hampa harimu dan saat hampa hatimu, ku kan ada, ku di sana menemanimu selalu. Di saat hilang jalanmu dan saat hilang nafasmu, ku kan ada, ku di sana menemanimu selalu. tahu hatimu. Oh please jangan pernah kau berhenti. Tapi memang dirimu selalu untukku, walau ku tak tahu hatimu. Oh please jangan pernah kau on drop of tattooey reminds me of you. Alongside a sigh, alongside a cry. Soft summer rain, a smile that hides the pain. Why should you be ashamed? 'Cause in every light, a little rain must fall. And you are my friend, charmingly sentimental brain. That's the truth behind a cry. That's the cry behind a lie. On every word that come out. All you have is nothing but a pure bliss. I will wait that day when you can find your way out of this maze of love. And you can laugh the sick cries and lies. 'Cause you know better than me, only the truth will set you free. That come out wrong, that's learned from me, then please stay strong. On every grudge and every fight, and it's you all day and night. It's not easy to understand, but you must hold on your stand. I know you know, you know I behind a lie. There's a hope on every front.